Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan baca Al-Intisar. Syekh Abdullah Abu Butain kemarin membawakan kalimatnya Syekhul Islam tentang siapa? Tentang kaum Qalandariyah, ya kan? Ya, tapi sebelumnya kemarin sudah ketemu dengan Qalandariyah. Siapa itu Al-Qalandariyah? Bagaimana sih pembahasan tentang Al-Qalandariyah? Ini Dawud bin Jurjis, sebagaimana disebutkan dalam Suluhul Ihwan oleh Dawud bin Jurjis dan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Minhajut Ta'fis halaman 219 tentang Qalandariyah. Ya, panjang tentang Qalandariyah ini. Ya, dibawakan di sana ucapan Ibnu Taimiyah yang ada di dalam Al-Fatawa, Majmu'ul Fatawa jilid 35. Di mana di situ terdapat ya perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dapat perkataan Ibnu Taimiyah yang kemarin kita baca. Fa innal iman wal kufra min ahkam mutalaqqati anillahi wa rasulih halaman 84. Ya. Nah, ini dijadikan syubhat oleh siapa? Dawud bin Jurjis. Ya. Dawud bin Jurjis katakan fata'ammal kalam Syekhul Islam fi hadhihi ath-tha'ifatil Qalandariyah wa asbahihim. Ya, perhatikanlah. Ya. Kalimat Syekhul Islam terhadap kelompok Qalandariyah dan semisal mereka ini. Maqaulihi, padahal Ibnu Taimiyah mengatakan inna aktsarahum la yu'minu billahi wa rasulih. Kebanyakan mereka tidak beriman. Qul la yarawna wujuba shalah wa siyam wa la yuharrimun maharrama Allah wa rasuluh. Kebanyakan mereka berpendapat tidak wajib salat, tidak wajib puasa. Kebanyakan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Katsir minhum akthar min yahud wa nasara. Kebanyakan mereka lebih kufur dibandingkan siapa? Yahudi Nasrani. Wanahum yukhalifuna alazina alazina. Wanahum yukhalifuna din alazina ba'atallahu bi rasulah batin wa zahiran. Banyakan mereka menyelisih Islam lahir batin. Nahum yaktabiduna syekhum irzukum wa insuruhum yahdihim wa yuhisuhum. Banyakan mereka meyakini bahwa guru mereka itu yang memberi rizki, memberi pertolongan, memberi hidayah, memberi hujan. Ya butuna syuyukum wa yasjuduna lahum. Mereka ini kebanyakan sujud kepada gurunya dan ya beribadah kepada guru itu. Firuna syuhu ala Nabi SAW. Dan lebih memuliakan gurunya dibandingkan Nabi SAW. Kullu wahidan min hadhihi fisal mukaffirah. Semuanya ini adalah apa? Mukaffirah. Semuanya ini adalah mukaffirah. Idza taqadu anna ar-rizqa wan nusrata wal ighatata min syuyukh istiqlalan min dunillah min ghairi ta'wilin anha bi syafa'atihim. Hadza kullu indahum li futuri athar risal katsir minhum lam yablukum dzalika wa annahum musabuna maqturun. Ya, kata Daud bin Jirjis, ya, kebanyakan praktek-praktek mereka ini praktek-praktek kekufuran. Tidak takut jika mereka meyakini an-narizqa, bahwasanya rizki wan nusrah, pertolongan dan ighatsah, bantuan min syuyukhihim istiqlalan. Ya, datang dari guru mereka min dunillah tanpa ada campur tangan dari Allah SWT. Min ghairi ta'wilin ana bi syafa'atihi. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya itu guru-guru mereka sebagai syafaat. Ya, itu kafir kalau mereka meyakini bahwasanya guru-guru mereka lah yang mendatangkan hujan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan rezeki dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mereka meyakini bahwasanya guru-guru mereka itu hanyalah sebagai apa? Perantara, maka tidak kafir. Kenapa? Ada kullu indahum li futuri athari salah. Ya. Kenapa tidak kafir mereka? Karena ya, mereka itu ahlul fatrah. Kan dikatakan di futuri athari salah. Mereka itu ahlul fatrah. Hilangnya ilmu-ilmu kenabian, kerasulan, warisan kerasulan. Wa kathir minhum lam yablughum dzalik. Kebanyakan mereka belum mendengar ya dakwah. Nahum mutabun. Kata Ibn Taymiyah, kata Dawud bin Jirjis, ya, kesimpulannya siapa? Dawud bin Jirjis, mereka itu mendapatkan pahala. Maghfurun lahum, dimaafkan. Alama ma'ahum lal iman. Mereka dimaafkan ya, karena mereka masih iman, masih punya iman. Wa inna kalimata la ilaha illallah tunjihim minan nar. Menurut Dawud bin Jirjis juga Ibnu Taimiyah mengatakan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu akan menyelamatkan mereka dari neraka dan seterusnya. Nah, ini syubhatnya. Bagaimana? Syekh Abdul Latif menjawab wal jawabu an yuqal, kita ringkas saja. Kita baca syubhatnya saja. Dan bantahannya hadzal iraqi takatsaru bima laysa lahu wa yakhruj an mahallin nizaa'. Dawud bin Jirjis al-Iraqi ini ya, banyak membicarakan hal yang bukan bidangnya dia. Dan dia ini banyak keluar dari apa yang diperdebatkan. Yuhimul juhala anahu qad afada wa ajada. Sehingga mengesankan ya, mengesankan di hadapan orang-orang jahil, mengesankan dirinya itu alim, mengesankan dirinya itu telah memberi faedah. Wa huwa fi dhulumatin la tanqashi, padahal dia itu berada dalam kegelapan. Wala takat, dalam kegelapan yang tidak berujung. Hadzal kalamu ladzi hakahu an syekh, padahal hakikatnya kalimat Syekhul Islam yang dia bawakan ini sharihun bi takfiri man kharaja 'anil huda wa dinil haq. Ya, tegas yang menyebutkan kafirnya orang yang keluar dari agama Islam, dari agama yang benar. Alladzi ba'athallahu bi rasulahu, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqirru ma akhbarallahu bi alisan rasulih. Tegas ya mengkafirkan ya, menyatakan kafirnya orang yang tidak mau mengakui semua berita-berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw la yujibu ma ajaba Allah. Tegas-tegas mengatakan kafirnya orang yang tidak mewajibkan apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Aw la yuharrimu haramallahu wa rasuluhu, atau tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Rasulnya. Aw kana yadin bidinin yukhalifu ma ba'athallahu bi rasulahu zahiran wa batinan, atau beragama dengan agama yang menyelisihi agama yang dibawa oleh Rasul SAW lahir batin. Misalnya takut anak siapa yang rezeki wa yang suruh wa yahdi wa yuhisu. Seperti meyakini bahwa gurunya itu memberikan dia rezeki, ya, memberikan dia bantuan pertolongan, memberikan dia hidayah, memberikan dia bantuan. Au kana ya'budu syaikhahu wa yasjud lahu. Atau dia beribadah kepada gurunya, sujud kepada gurunya. Ayo fadzil wala Nabi SAW tafdilan mutlaqan wa muqayyadan. Atau menganggap gurunya lebih utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, au kana yaru anahu huwa au syekhu mustaghnian an mutaba'ati Rasul. Atau ya berpandangan bahwa gurunya atau dirinya itu ya sudah tidak lagi terbebani syariat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas-jelas Ibnu Taimiyah ya dalam kalimat-kalimatnya ini yang mengkafirkan orang-orang yang seperti itu. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan kullu haula'i kuffar. Ya, ini dibuang sama siapa? Dimanipulasi sama Dawud bin Jirsi. Semua mereka itu kafir. In azharu. Ya. Jika mereka menampakkan kekufuran-kekufuran mereka itu. Wa munafiqun in abtanu. Namun jika mereka tidak memperlihatkan kekufuran-kekufuran mereka, maka mereka apa? Munafik. Fajazama bi kufrihim wa qarrarahu. Maka Ibnu Taimiyah tegas-tegas menyatakan mereka kafir. Wa qarrarahu, dan ya menjelaskan dasar pengkafirannya terhadap mereka. Wa ta'ainu kalamina, dan ini pula yang menjadi pendapat kami. Ya. Wa lam najid 'ala syekh harfan wahidan. Kami tidak akan memberikan keterangan tambahan terhadap kalimat-kalimatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bal kalamuhu ablagh. Bahkan kalimatnya Ibnu Taimiyah itu lebih mendalam. Ya, lebih hadis ya. Ya dakhul taqau min at-tafsir bil juz'iyat ma huwa duna mas'alatin nizaa' katsir. Ya, karena ya ucapan Ibnu Taimiyah ini mencakup juga berarti vonis kafir dengan sebab perkara-perkara cabang. Ya, vonis kafir terhadap perkara-perkara cabang. Ma huwa duna mas'alatin nizaa'. Ya, perkara-perkara yang tidak termasuk apa yang kita perdebatkan. Ya, karena Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Kita baca kemarin. Ya. Kita baca kemarin. Kan? Fa innal iman wal kufra min ahkamut talaqqati 'anillahi wa rasulih. Sesungguhnya vonis iman dan vonis kafir ini termasuk vonis yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Laisa dzalika mimma yahkumun nasu fi butu bi dzunuhihim. Tidak boleh ya memvonis kafir atau memvonis iman ya itu dengan prasangka. Wala yajibu an yahkuma fi kulli syakhsin qala dzalika bi annahu kafir. Dan tidak boleh ya, tidak boleh setiap orang mengatakan melakukan kekufuran itu kemudian divonis kafir. Hatta yathbuta fi haqqi syurutut takfir wa tantafi manawi mawani'uhu, sampai atau kecuali syarat-syarat telah terpenuhi dan hilang penghalangnya. Mislu man qala, seperti yang mengatakan inna zina wal khamra halal. Nah, ini kan keluar dari yang kita perdebatkan. Yang diperdebatkan adalah siapa? Pelaku kesyirikan. Adalah pelaku kesyirikan. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan orang yang mengatakan ya bahwa perzinahan halal, khamr halal. Ya. Kalau dia itu terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya untuk dikafirkan, maka dia apa? Kafir. Maka dia kafir. Tetapi kalau ada penghalangnya li qurbi ahdi bil Islam, karena dia baru masuk Islam, au nusyuhi bi badiyatin ba'idah, atau hidup di tempat yang terisolir, maka tidak bisa langsung dikafirkan, tidak bisa langsung dikafirkan. Ya. Ini yang kemarin kita baca. Kemudian wa amma qawluhu, kemudian ya. Syubhatnya siapa? Dawud bin Jurjis di sini dengan wa amma qawluhu di dalam Minhajut Tashih, diulang lagi. Wa in kanu qad kafaru fi hadhihi al-azminah. Mereka jumlahnya semakin bertambah. Ya, di zaman-zaman sekarang. Fali qillati du'atil ilmi, karena minimnya para dai, wa futuri athari risalah, dan hilangnya ilmu warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di buldan, di banyak negeri. Wa aktsaru haula laisa indahum min athari risalah wa mirasin nubuwah ma ya'rifu nabi al-huda. Bahkan banyak dari mereka yang tidak punya pengetahuan warisan Rasul, tidak punya ilmu warisan Rasul yang bisa dipakai oleh mereka untuk mengetahui petunjuk. Wa katsir minhum lam yablughum dzalik. Kebanyakan dari mereka juga, banyak dari mereka juga belum sampai dakwah kepada mereka. Fi auqatil fatarat wa amkinatil fatarat. Kemudian fi awqati fatarat, ya, wa amkinati fatarat ahlul fatrah. Kemudian ahlul fatrah, yakni orang-orang yang belum sampai kepada mereka apa? Dakwah. Belum sampai kepada mereka ilmu, enggak dengar ada agama namanya Islam, enggak dengar ada rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah dengar. Ya, yang disebut dengan apa? Masyarakat ahlul fatrah. Masyarakat, ya, ahlul fatrah. Bisa saja waktu, bisa saja tempat. Ya. Yusabur rajul ala ma ma'ahu minal ilmi. Seseorang itu akan mendapatkan pahala, ya, sesuai ilmu yang dia ketahui. Wa yughfar lahu ma lam takumul hujjatu alaihi. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, ya, karena belum sampai hujjah, belum tegak hujjah atasnya, maka diampuni. Ma la yughfaru liman qamat alaihi hujjah. Ya. Tetapi kalau seandainya itu dilakukan oleh orang yang sudah tegak hujjah, maka tidak akan diampuni. Ya, ila akhir kalamihi. Ya. Fahadha huwa alladhi tamassaka bil Iraqi. Inilah ucapan Ibnu Taimiyah, kalimat Ibnu Taimiyah yang dijadikan syubhat oleh Iraqi, oleh Daud bin Jirjis. Ani ala hadzal kalam al akhir, yaitu, ya, akhir kalimat Ibnu Taimiyah ini. Wa dhanna annahu lahu la alai. Dia juga, dia sangka, ini Daud bin Jirjis menyangka bahwa kalimat Ibnu Taimiyah ini mendukung dia. Ya, bukan membantah dia. Wa hadza ghalatun zahirun wa jahlun mustabin. Ya, dan anggapan dia ini sungguh kekeliruan yang nyata, kejahilan yang nyata. Fa innan niza'a, karena perdebatan kita ini, ya, adalah fi man qamat 'alaihil hujjah. Orang yang sudah tegak hujjah, arafat tauhid, ngerti tauhid, tsumma tabayyana fi adawatihi wa masabbatihi wa raddihi. Kemudian dia terang-terangan melakukan permusuhan, penghinaan dan penolakan. Ya, kama fa'ala hadzal iraqi, seperti yang dilakukan oleh Daud bin Jirjis ini. Aw a'rada anhu. Atau yang kedua, golongan yang kedua, a'rada anhu. Dia berpaling dari tauhid. Ya, dia tinggal di negeri kaum muslimin tapi tidak mau belajar tauhid. Ya, tidak mau belajar tauhid, tidak mau tahu. A'rada anhu, falam yarfa bihi ra'san. Ya, dia enggak peduli. Dia tidak peduli. Kahali jumhur ubadil kubur, seperti seperti kondisi, ya, mayoritas para penyembah kubur. Walam ya'lam. Tapi sayangnya Daud bin Jirjis ini tidak punya ilmu. Salah. Kahali jumhur ubadil kubur walam ya'lam. Seperti kebanyakan atau mayoritas para penyembah kubur yang mereka itu tidak tahu. Walakin tamakkana min al-ilmi wa ma'rifati huda. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu syirik. Ya, padahal dia tamakkan min al-ilmi. Padahal bagi dia atau dia itu memungkinkan untuk apa? Untuk belajar, untuk tanya, untuk tahu. Fa akhwada ilal ardh wa tabahawa. Dia lebih memilih sibuk dengan dunianya. Lebih memilih mengikuti ahla dari luar, yakni condong kepada dunia. Wattaba hawa, dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Walam yaltafit, dia tidak mau tahu ila ma ja'at bihi rusul, wala tamma bihi, tidak mau tahu terhadap ilmu yang dibawa oleh para rasul, wala tamma bihi, dan tidak pula perhatian terhadapnya. Jadi yang dibicarakan oleh Ibnu Taimiyah tentang Al-Qalandariyah itu orang-orang yang ahlul fatrah. Orang-orang yang ahlul fatrah. Ibnu Taimiyah mengatakan ahlul fatrah itu, jadi sekarang ada dua golongan. Ahlul fatrah dan bukan ahlul fatrah. Ahlul fatrah dan orang yang sudah tegak hujjah. Lawannya orang yang sudah tegak hujjah apa? Ahlul fatrah. Kesimpulannya kan gitu ya. Ada ahlul fatrah, ada orang yang sudah tegak hujjah. Ahlul fatrah ini kata Ibnu Taimiyah, ya, seperti Qalandariyah, sebagian Qalandariyah, mereka yang tidak melakukan syirik, ya, kemudian beramal-amalan soleh, ya, sebatas pengetahuan dia, maka dia akan mendapatkan pahala, ya. Yang kedua, orang yang tegak hujjah. Orang yang sudah tegak hujjah ada dua golongan. Ya. Yang pertama adalah orang yang menolak, memusuhi, menolak. Jadi sampai kepadanya tauhid, sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya pengetahuan. Ya, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bukan orang yang baru masuk Islam. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan orang yang baru masuk Islam. Ya, dia sudah dengar apa namanya Islam dan tauhid dan sebagainya. Ya, tapi dia menolak. Ketika diberitahu tidak boleh melakukan syirik, dia menolak. Ya, dia malah memusuhi. Ya, makanya dia kafir. Yang kedua, golongan yang kedua yang mu'rid. Ya, dia hidup tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bukan orang yang baru masuk Islam. Ya, hidup tengah-tengah kaum muslimin, bukan orang yang baru masuk Islam. Kemudian apa dia? Hah? Dia tidak mau tahu. Kemudian dia melakukan kesyirikan seperti kebanyakan. Di sini disebutkan seperti kebanyakan siapa? Para penyembah kubur. Seperti kebanyakan para penyembah kubur. Ya. Seperti kebanyakan para penyembah kubur. Ya. Mereka enggak tahu kalau itu syirik, padahal mereka memungkinkan untuk belajar, mereka memungkinkan untuk tahu. Mereka memungkinkan bagi mereka untuk tanya, untuk tahu. Ya kan? Tapi mereka enggak mau tahu. Ya, mereka akhlaqa ilal ard wa taba hawa. Mereka lebih apa? Memilih sibuk dengan dunianya dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, maka ini orang sudah tidak hujah. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka musyrik dia, kafir dia. Ya, musyrik kafir lahir batin dia. Ya, dia bukan termasuk orang yang tidak tahu, tetapi orang yang tidak mau tahu. Dia termasuk mu'rid, orang yang apa? Berpaling. Ya. Yang menjadi perdebatan kita dengan mereka itu adalah yang golongan kedua ini, orang yang sudah tegak hujah. Dia hidup tengah-tengah kaum muslimin, bukan orang baru masuk Islam. Dia melakukan apa? Kesyirikan. Entah dia itu ya karena menolak hujah, ya, atau memusuhi hujah, atau apa? Tidak mau tahu tentang hujah. Oh, dia melakukan kesyirikan. Inilah yang jadi perdebatan. Ya. Mereka Jirjisiyun, para pengikut aliran Dawud bin Jirjis ini, mereka menganggap orang-orang itu ma'zur karena tidak tahu. Orang-orang itu apa? Ya, dapat ma'zur, dapat uzur. Ya, bahkan menurut mereka dapat pahala kalau istihad. Ya. Menurut mereka dapat pahala itu. Ya. Mereka mencampur adukkan antara hukum orang yang sudah tegak hujah dengan hukum siapa? Ahlul Fatra. Ya. Nah, ini fal iraqi jadi ya, Dawud bin Jirjis labbatal haqqa bil batil. Ya, melakukan talbis. Yani kebenaran itu dicampur adukkan dengan kebatilan. Ya. Pembicaraan hukum, status hukum orang yang sudah tegak hujjah dengan ahlul fatrah disamaratakan. Waftara ala syekh. Ya, dan berdusta atas nama Syekh Ibnu Taimiyah. Wa nasaba ilaihi ma laisa min madhhabihi wa ma lam yakun. Dia nisbatkan kepada Ibnu Taimiyah sesuatu yang bukan madhab, bukan pendapat Ibnu Taimiyah. Wa alzamahu ma huwa bari'un minhu. Kemudian memaksa Ibnu Taimiyah untuk mengakui pendapat yang Ibnu Taimiyah berlepas diri darinya. Suma aqada fi raddi ma tarahu wa bahata asy-syekh bihi wa bihadza ta'rif annahu mukhallifun mulabbi. Ya. Kemudian ya, Syekh Abdul Latif melengkapi bantahannya terhadap Dawud bin Jirjis dan apa menguatkan pemahaman tadi, perbedaan antara ahlul fatrah dengan siapa? Orang yang tegak hujjah, mengutip qala muqayyim fi kitab tabaqatul mukallafin. Ya. Ucapan Ibnu Qayyim, kalimat-kalimat Ibnu Qayyim di mana? Di Tabaqat Al-Mukallafin. Di Tabaqat Al-Mukallafin. Ya, itu di Tarikhul Hijratain yang sudah kita baca. Ya. Kesepakatan umat bahwasanya pelaku kesyirikan itu kafir walaupun jahil. Walaupun jahil. Ya. Wa amal Iraqi wa ikhwanu, setelah membawakan kalimat-kalimat Ibnu Qayyim, adapun al-Iraqi dan pasukannya al-mubtilun ahlul batil, fasabbahu bi anna asy-syaikha la yukaffiru jahil. Ya, membuat syubhat bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan orang jahil, tidak mengkafirkan orang yang tidak tahu. Wa anahu yaqul huwa ma'dzur. Dia katakan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang melakukan kesyirikan karena jahil, maka dia itu itulah yang disebut ajmalul qaula wa lam yufassil. Ya, al-Iraqi ya membawa kalimat-kalimat itu secara global dan tidak diperinci. Tidak diperinci, tidak dibedakan antara ahlul fatrah dengan orang yang sudah tegak hujjah. Tidak dibedakan antara orang yang memungkinkan untuk apa? Tidak dibedakan antara orang yang tegak hujjah itu antara mu'anid yang membangkang dengan yang ya, mu'rid yang tidak mau tahu. Dan yang tidak mau tahu juga tidak diperinci antara yang memungkinkan untuk tahu tetapi tidak mau tahu dengan yang memang sama sekali tidak memungkinkan untuk tahu, sama sekali tidak memungkinkan untuk tahu. Ya, ini tidak perinci. Demikian pula masalahnya. Ya, dia sama ratakan antara perbuatan dosa besar dengan kesyirikan, dia sama ratakan semuanya. Ja'alu hadhi syubhah terusan yatfa'una bil ayatil qur'aniyyah wal ahadits nabawiyyah. Kemudian syubhatnya yang dia buat itu dijadikan sebagai perisai untuk menolak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sawala ibadillahil muwahhidin, dia pakai untuk menyerang para ahli tauhid, kama jaru aslafi min ubadil kubur wal musyrikin, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh para penyembah kubur dan orang-orang musyrik. Wa amma man a'rada 'anil huda wa dinil haqq, orang yang berpaling dari agama yang hak, dari tauhid, walam yarfa bihi ra'san, ya, dan tidak mau peduli ba'da ma'rifatihi, setelah dia tahu au ma'adamat kunhi min ma'rifatihi, atau dia belum tahu secara detailnya tapi yang memungkinkan bagi dia untuk tahu. Golongan ini bal adillatul qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, jalatun ala dukhuli haula'i fil wa'id, menunjukkan bahwasanya golongan ini ya masuk ke dalam apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bita minha jami'an, kalian berdua turunlah ke bumi, ba'dzukum li ba'dzin adu, sebagian kalian akan menjadi musuh yang lain. Fa imma ya'tiyanakum min huda, ya, jika datang petunjuk dari kami, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjuk kami niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri, tetapi barang siapa yang berpaling dariku, ya, fa inna lahu ma'isatan tamka, dari Al-Qur'an yang kuturunkan, fa inna lahu ma'isatan tamka, ya. Ya, ini tentang Al-Qalandariyah yang kisahnya itu dijadikan syubhat oleh siapa? Daud bin Jurjiz dan pengikutnya sampai sekarang. Ya. Saya herannya juga orang-orang sekarang juga memakai kalimat-kalimat Ibnu Taimiyah ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai syubhat, sebagai dalil mereka untuk memberikan toleransi kepada para pelaku syirik. Ya, padahal ini terjadi di zamannya siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Setelah Syekh zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Jadi perincian kalimat itu ya yang disebut dengan al-bayan itu penting. Ya, adapun ijmal itu bahaya. Ya, ijmal yakni menyampaikan kalimat-kalimat yang global, yang multi tafsir itu berbahaya. Ya. Nah, itu faedah. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Kita terpaksa di sini membawakan ya, membaca dari kitab-kitab yang lain ini karena pasti poin-poin ini Syekh Abu Husain tidak merinci. Ya, tidak merinci secara detail. Allahu a'lam.